wanita jumrah. Setelah itu Nabi menyembelih, menyembelih hadiunya. Setelah itu Nabi bertahalul, mencukur. Ya. Maka orang yang ifrad begitu juga, dari Muzdalifah dia ke Mina, sampai di Mina dia melontar jumrah. Karena dia tidak membawa binatang sembelihan, tidak ada dia menyembelih. Ya, dia tidak melaksanakan sembelihan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tahallul. Ya, dia bertahallul. Itu perbedaan antara qiran dengan ifrad, yaitu pelaksanaan hadyu, sembelihan. Baik. Setelah dia menyembelih, ya, kemudian dia bertahallul, maka tahallul inilah yang dinamakan dengan tahallul tahap awal. Larang-larang ihram yang tadi melengket pada dirinya sudah mulai berguguran, sudah terlepas, kecuali mendekati istri. Ya, masih belum boleh. Tapi pakaiannya sudah dia pakaian berjahit, pakai baju. Ya, dia boleh memakai wangi-wangian. Dia boleh menutup kepalanya. Dia boleh memakai khuf. Bagi perempuan, dia sudah boleh memakai cadar. Dia sudah boleh memakai qafazain, yakni sarung tangan. Setelah itu pergi tawaf. Apa yang dilakukannya? Tawaf ifadah, yaitu tawaf haji. Tawaf haji dalam keadaan berpakaian biasa, tidak lagi memakai pakaian ihram, karena dia sudah bertahalul. Lalu dia tawaf ifadah. Kalau seandainya tadinya dia sudah tawaf sa'i haji di waktu tawaf qudum, maka dia tidak lagi mengerjakan sa'i. Kalau seandainya belum, maka dia mengerjakan sa'i. Setelah dia melaksanakan itu, maka sempurnalah tahallulnya. Sempurnalah tahallulnya. Maka larangan-larangan ihram yang lain, termasuk mendekati istri, sudah gugur. Ya, sudah gugur. Setelah itu dia balik ke Mina untuk melanjutkan mabit di hari malam 10, malam 11, 12 dan 13 untuk melontar jumrah, 3 jumrah. Nah, itu yang dilakukan oleh orang yang ifrad dan qiran. Dia baru bertahalul ketika pada hari raya. Adapun tamattu', dia sudah bertahalul dari awal. Ketika dia datang, dia tawaf umrah, kemudian sa'i umrah, kemudian dia mencukur rambutnya, maka dia sudah bertahalul. Semua larang-larang ihram sudah gugur untuk dirinya. Ya, setelah itu ketika tanggal 8 dia mulai kembali berihram untuk mengerjakan haji. Berarti tanggal 8 dia kembali berihram, dia pergi ke Mina, kemudian tanggal 9 dia pergi ke Arafah, kemudian wukuf di Arafah, semalamnya pergi ke Muzdalifah, dia mabit tidur di Muzdalifah. Kemudian dia berangkat menuju Mina pagi tanggal 10. Kemudian dia melontar jumrah Aqabah. 7 kali. Kemudian dia menyembelih untuk hadiyunya. Hadiyunya apa? Hadiyu tamattu. Ya. Atau dikatakan juga oleh orang, oleh istilah di Syafi'i adalah dam tamattu. Ya. Kemudian setelah itu dia bercukur. Setelah itu dia melaksanakan tawaf. Tawaf apa? Tawaf Allah dan sa'i haji. Karena sa'inya yang pertama dilakukan itu adalah untuk umrah, bukan untuk haji. Ya, dengan demikian juga dia setelah melaksanakan itu semua, berarti dia sudah bertahallul tahallul kubra atau bertahallul dengan tahallul kedua. Cukur rambutnya pada pelaksanaan haji itu hanya sekali, yaitu setelah mengerjakan atau ketika tahallul tahap pertama. Tahallul tahap pertama ini dengan melontar jumrah kemudian bercukur, atau dengan tawaf dan sa'i dia bercukur. Karena boleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ditanya dia dengan sesuatu pada saat itu, ya. Yang mengatakan saya mendudukan ini ya Rasulullah, kata Nabi, wala haraj. Ada yang mengatakan, oh saya mengerjakan ini dulu tadi ya Rasulullah, kata Nabi, tidak apa-apa. Sehingga tidak ada yang bertanya kepada Nabi kecuali mendahulukan atau mengakhirkan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak apa-apa. Ya, ini boleh aja. Tapi itulah bentuk di dalam pelaksanaan, di mana orang yang berihram dengan haji dan umrah atau orang yang berihram dengan haji saja, dia baru boleh bertahalul, yaitu pada tanggal 10. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, kita lihat ada pertanyaan yang masuk. Bolehkah membadalkan haji lebih dari satu orang? Ada travel haji yang membuat program badal haji. Kita berikan uang kepada mereka sebagai ongkos haji. Lalu ada penuntut ilmu yang melaksanakan haji badal untuk kami. Apakah hal itu boleh? Badal itu adalah mengganti orang. Maka satu orang dia hanya boleh mengganti satu orang juga. Tidak boleh trayeknya satu orang untuk 10 orang yang digantikannya, enggak bisa. Oh, harganya saya diskon katanya kan, harganya murah-murah tapi dia kumpulkan 10 orang. Tidak. Satu banding satu. Karena dia menggantikan satu orang, ya, maka dia tidak menjadikan apa ya, kuasa ya, tapi menggantikan badal. Ini dikatakan badal. Ya, dia seakan-akan orang tadi. Maka kita melaksanakan haji hanya sekali. Ya. Begitu juga orang yang membadalkan, dia hanya satu orang yang dia ganti. Nah, dalam pelaksanaan ini boleh untuk membadalkan haji itu boleh. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa adanya sahabat berhaji untuk orang lain. Ya. Nah, maka itu menunjukkan bahwa mengganti orang dalam melaksanakan haji boleh, dengan catatan orang yang membadalkan itu sudah melaksanakan haji. Ini syarat utama. Kemudian dalam mencari orang yang penuntut ilmu untuk melaksanakan ini sangat penting. Ya. Yaitu hendaklah orang yang melaksanakan haji badal itu adalah orang yang berilmu, karena dengan ilmunya dia tahu apa yang akan dia lakukan, dia tahu tentang larang-larangannya, ya, sehingga dia betul-betul menjalankan sesuai dengan aturannya. Sebab sudah merupakan rahasia umum juga. Yang terjadi adalah ada sebagian oknum, dia mengumpulkan beberapa badal, dia kerjakan satu. Dia terima banyak, dia kerjakan satu. Ya. Atau dia niatkan untuk semuanya. Ya, tidak bisa. Ya, tapi ya hanya untuk satu orang. Ya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan di luar tema, pada saat kita datang untuk sholat subuh, apabila kita datang setelah azan, tidak perlu sholat tahiyatul masjid lagi, kita langsung sholat sunat fajar saja, karena ada pendapat sholat sunat fajar tersebut sudah mencakup sholat sunat tahiyatul masjid. Mohon penjelasannya. Iya. Ketika kita datang setelah azan, kata Nabi SAW, kalau seandainya telah terbit fajar, tidak ada solat kecuali ya sunat fajar, maka kita mengerjakannya solatnya dua rakaat saja, karena kita baru masuk ke dalam masjid langsung kita mengerjakan sholat sunat fajar tadi, maka sholat sunat tahiyatul masjidnya telah terpenuhi. Karena dalam substansi dari mengerjakan sholat tahiyatul masjid itu adalah aktivitas pertama yang kita lakukan ketika kita masuk ke masjid adalah sholat. Sabda Nabi, idza dakhala ahadukum al masjid, apabila salah seorang di antaramu masuk ke masjid, fala yajlis, jangan dia duduk, hatta yarka'a raka'atain, sampai dia solat dua rakaat. Jadi aktivitas pertama adalah solat. Ketika dia solat dan solatnya dia niatkan adalah untuk sunat fajar, sudah terpenuhi anjuran bagi dia untuk mengerjakan awal pertama dia masuk itu adalah sholat. Sebagaimana juga kalau kita lihat ketika seorang datang dan dia masmuk, dia langsung sholat, sudah tidak perlu lagi dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Jadi sudah terpenuhi. Ya. Wallahu a'lam. Iya Pak. Ya, kalau bapak mau duduk, ya, iya pak, ya, kalau seandainya bapak mau duduk, bapak mau duduk nih, sesuai dengan perintah Nabi, apabila salah seorang di antara mau masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat. Iya Pak. Tapi ini pertanyaan jadi amalan ibadah apa yang wajib dilaksanakan dalam proses haji, jika tidak dilaksanakan maka batal hajinya. Bagaimana orang sakit pada saat haji harus dirawat di rumah sakit? Yang bisa membatalkan haji adalah apabila salah satu rukunnya dia tidak lakukan. Ya, rukunnya ada empat. Berihram. Kalau dari awal dia datang ke Mekah tidak berihram, nah berarti dia tidak haji. Ya, dia berihram lalu dia sakit. Maka apa yang dilakukan lagi? Dia harus melaksanakan wukuf karena dibatasi oleh tempat dan waktu. maka terkenal namanya wukuf safari bagi orang-orang haji. Pada saat wukuf itu, sengaja mobil-mobil semuanya, orang-orang yang memang datang berhaji itu, yang sakit, dibawa oleh pemerintahan Arab Saudi ke wukuf. Karena ini gak bisa digantikan. Dibawa oleh mereka ke wukuf. Lalu, setelah itu, ya, bagi orang yang wukuf, wukuf mulai dari tergelincir matahari. Bagi orang yang wukuf siang, wajib untuk wukuf sampai tenggelam matahari. Kalau seandainya dia tidak wukuf sampai ke tenggelam matahari, karena dia sakit, dibawa sebentar ke Mekah, ke Arafah, lalu dibawa kembali ke rumah sakit, sudah tertunaikan rukun. Kalau wajib dia tidak terpenuhi karena uzur, dia membayar dam. Berarti karena dia tidak wukuf sampai tenggelam matahari, cukup bayar dam. Tapi kalau seandainya dia pergi ke wukuf ke Arafah setelah tenggelam matahari, masih masa wukuf, cukup dengan wukuf dia sebentar di sana lalu keluar, sudah terpenuhi rukun dan wajibnya. Ya. Tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i dia tidak dibatasi oleh waktu. Ya, dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia boleh sampai dia agak sembuh atau sampai dia sudah mendingan, ya, dia bisa dibawa ditandu. Dulu ada tandu, ya, sekarang ada arabiyah, apa, kursi roda, dia bisa didorong, ya, pokoknya keberadaannya ada di situ. Kemudian dia didorong untuk sa'i. Malahan sekarang bagi orang yang kursi roda dorong ada, kursi roda elektrik ada, yaitu yang pakai baterai dia jalan sendiri, ya, tanpa di apa, dan sudah dikondisikan semua ada di area yang khusus untuk kursi roda. Nah, jadi itu bisa dan boleh dia lakukan beberapa hari setelah haji, ya, sampai agak sepi misalkan sedikit bisa. Nah, setelah selesai itu wukuf, tawaf dan sa'i, berarti sempurnalah rukunnya. Karena dia sakit, dia tidak bisa mabit di Muzdalifah, berarti dia dam. Dia tidak bisa mabit di Mina, bayar dam. Ya. Lalu nanti jumrah bisa diwakilkan. Ya, bisa diwakilkan, tidak perlu lagi dia kena dam, karena bisa diwakilkan oleh seseorang. Nah, jadi kalau mabit nggak bisa diwakilkan. Ya. Nah, melontar jumrah pun boleh di jamak takhir, bukan di jamak awal. Sebagaimana sebagian orang di sana, di jamaknya dari awal nggak sah. Ya, jamak takhir. Kalau jamak lebih awal waktunya belum masuk. Jamak takhir boleh, sebagaimana yang dibolehkan oleh Nabi, kelompok orang yang melayani memberikan air zam-zam dan orang pengembala, ya, diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dispensasi untuk bisa menjamak pada hari ke-13. Dia menggabungkan semuanya yang tanggal 11, 12 dan 13. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hitungan untuk akikah anak yang hari ketujuh tersebut? Untuk hari-hari bayi, apa sunnah yang mesti dilakukan? Hitungan hari ketujuh terhitung hari lahir. Jika dia lahir siang, berarti itu adalah hari untuk hari itu, siang Senin misalkan, maka terhitung hari pertamanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad keluarnya, ya, akikahnya. Tapi kalau seandainya dia lahir setelah azan maghrib hari Senin, maka dia sudah terhitung hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Maka sembelihannya adalah hari Senin. Yang menjadi intinya adalah menumpahkan darahnya, ihraqud dam. Ya, sembelihannya itu. Mau makan dagingnya besok boleh. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian hari-hari bayi gimana? Ya, dikuburkan biasa, nggak perlu masuk ke dalam kapan, lalu dikasih lampu, jangan, nggak ada. Ya, dikasih kelambu lagi, kasih atap, ya, nggak ada itu. Ya, tapi dikuburkan dengan bayi, ya, supaya tidak memudaratkan orang-orang yang lain, karena nanti akan berbau dia. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.